Tuhan yang aku berikan sebagai kenang-kenangan untukmu sayang, kau anggaplah dendam pengganti diriku sebagai tanggi itu. Apabila kau rindu padaku, Kita